Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita berkumpul di majlis ta'lim al-imam al-habib Ali bin Abdul Rahman al-Habshi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau, Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian, abil khusus orang tua kita, guru kita al-habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman al-Habshi. Mudah-mudahan diberikan afiah, kesehatan, panjang umur. Begitu juga putra beliau al-habib Ali dan semua kita yang hadir di sini mendapatkan riba dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam awal kajian kitab An-Nasaih Diniyah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad memulai pembicaraan beliau dengan taqwa, mengajak kita untuk bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Ta'ala menempatkan kita di muka bumi ini untuk memikul tugas beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan bumi ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan gangguan yang dihadapi oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu wasiat kepada semua manusia yang terdahulu, yang sekarang, yang akan datang. Semua manusia diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anittaqullah, agar kalian semuanya takut dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah takwa tersebut adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan manusia dari apapun kejadiannya, solusi dari segala macam problem. Dan yang utama, Allah Ta'ala bersama mereka, orang-orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Innallaha ma'alladzina attaqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Kebersamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut itulah penjagaan Allah bersama orang yang bertakwa, kemenangan dari Allah bersama orang yang bertakwa, perlindungan Allah bersama orang yang bertakwa, ampunan Allah bersama orang yang bertakwa, rahmat Allah bersama orang yang bertakwa, taufik dari Allah Ta'ala bersama mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita dalam kehidupan, apabila kita membutuhkan sesuatu, memerlukan sesuatu, oh kita perlu kepada dokter, dokter banyak. Oh kita perlu kepada ahli ekonomi banyak. Oh kita perlu kepada ahli politik banyak. Kita perlu kepada ahli bangunan, semuanya banyak. Kita perlu kepada ulama, alhamdulillah, ada ulama. Kita perlu kepada keluarga, keluarga masya Allah, alhamdulillah. Tetapi yang paling kita perlukan di antara mereka semua adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memerlukan pemimpin, pemimpin yang bertakwa, kita kekurangan pemimpin yang bertakwa. Kita kekurangan ahli ekonomi, ahli kedokteran, penuntut ilmu, ataupun juga pengajar ilmu yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling kita perlukan. Sebab rahmat Allah bersama mereka, kemenangan dari Allah Ta'ala bersama mereka. Sesungguhnya wa may yattaqillaha fadzaaka allazi siga ilaihil majjaru rabihu. Ulama mengatakan orang yang bertakwa kepada Allah itulah orang yang digiring kepada orang tersebut, segala keuntungan itu dibawakan ke hadapan orang tersebut. Orang yang sudah takwa, untung segala-galanya, dunia dapat, akhirat dapat. Dia mau kebersamaan dari Allah, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ilmu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan kalian. Mau rizki, mau solusi, mau kemudahan dari segala macam problem. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi orang tersebut. Dan Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepada orang itu dari jalan yang tidak diduga-duga. Diberikan rizki, dijamin rizkinya oleh Allah Ta'ala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kuncinya satu, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan wa yaj'al lahu min amrihi yusra, memberikan kemudahan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, dimudahkan segala urusannya. Al-Imam Abdullah bin Abbas ketika menceritakan tentang ayat ini, beliau menyatakan seandainya turun musibah yang menyeluruh, ibaratnya langit sama bumi nyatu, nempel, semut kagak bisa selamat, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan jalan keselamatan bagi orang yang bertakwa. Ketika langit dengan bumi berdempet, semut pun tidak bisa meloloskan diri, tidak bisa selamat, pasti orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, akan diberikan jalan keluar. Sebesar apapun problem kita, sebesar apapun masalah kita, kalau kita takwa kepada Allah Ta'ala, pasti ada jalan keluarnya. Ini musibah, silih berganti, gak habis-habis. Kita introspeksi dari diri kita. Dari mana ini semua datang? Qul huwa min 'indi anfusikum. Ini datangnya dari nafsu kita yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala turunkan bala, turunkan musibah untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada ketakwaan Allah Ta'ala. Wa la yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat yang terakhir ini tidak akan membaik keadaan mereka melainkan kalau mereka kembali kepada perjalanan para salaf yang terdahulu, kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya banyak di antara para ulama radhiyallahu alaihim ajma'in, ketika mereka menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala selamatkan mereka. Orang dalam bala, dalam musibah, dalam kebinasaan, resesi, masalah ekonomi, akan tetapi orang-orang yang bertakwa, ini orang di pasar kesusahan mau makan, ngantri buat beras, orang yang bertakwa maulid jalan terus, ngasih makan orang, pengajian di mana-mana, subhanallah. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pemimpin orang-orang yang bertakwa di masa beliau, beliau bilang, ana alhamdulillah, saya dan orang-orang yang hadir bersama saya berada dalam nikmat dari Allah Ta'ala. Orang pusing, harga naik, minyak naik, beras naik, tapi orang-orang yang hadir bersama saya seolah-olah tidak merasakan itu semua, berkah aja. Sampai itu ketika meninggal wafat Al-Habib Ali Al-Habsyi, itu mereka yang hadir bersama beliau bilang, kita semasa hidup imam ini kita gak berasa kalau kita hidup di dunia, rasanya kita bagaikan hidup di dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi begitu dia meninggal baru berasa, oh ternyata kita ini masih di dunia. Tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya problem, tempatnya kesulitan. Nah itu dia. Ketika mereka kehilangan daripada Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan di antara ciri ketakwaan beliau menular kepada para sahabat-sahabatnya. Sehingga beliau sampai bilang, min siddah ila siddah, la tajid tanazu' bainan athnain. Dari ujung kota sampai ke ujung kota, engkau tidak akan temukan antara dua orang yang saling ribut, saling berselisih. Semuanya diakurkan, didamaikan oleh beliau. Enggak ada perselisihan antara mereka. Enggak ada keributan antara mereka. Namun, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak menjadikan takwa sebagai landasan persaudaraan mereka, mereka kelak akan saling berpisah, akan saling berpecah. Bukan lagi di akhirat, dari dunia mereka sudah saling berpecah. Adapun di akhirat, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Persaudaraan, perkongsian satu sama lain akan saling berpecah belah, akan saling bermusuhan, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa, yang membangun hubungannya atas landasan takwa, dia tetap didamaikan, diakurkan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang tidak atas dasar takwa, yang atas dasar duniawi, ini hari jadi teman, besok jadi lawan. Ini hari dekat, besok berpecah belah. Kenapa? Bukan dilandasi atas dasar ketakwaan, bukan dilandasi atas dasar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena hal-hal duniawi yang fana, maka ketika dunia itu hilang, maka persaudaraan mereka pun juga akan hilang. Karenanya saudara-saudara sekalian, ayo kuatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah dalam bertakwa, dalam beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang membawa pengaruh besar dalam kehidupan dunia ini. Ini yang akan membawa kebaikan di dalam dunia ini. Dan mereka orang-orang yang bertakwa sepanjang zaman, mereka adalah khalifahnya Allah Ta'ala di muka bumi, walaupun mereka minoritas. Orang-orang yang bertakwa, mereka adalah para pemimpin, walaupun mereka ditindas. Sepanjang zaman, begitulah mereka orang-orang yang bertakwa. Nabi Nuh, wa ma amana ma'ahu illa galil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit, sekitar 80-90 orang. Akan tetapi beliau adalah khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, padahal beliau tertindas. Nabi Ibrahim, berlalu masa, berlalu zaman di muka bumi ini, beliau takwa kepada Allah Ta'ala. Di muka bumi ini, di zaman beliau pernah berlalu suatu waktu, tidak ada yang muslim kecuali dia sendirian. Namun beliau dalam kesendiriannya, beliau adalah khalifah, beliau adalah pemimpin. Padahal saat itu ada Namrud, ada apa. Akan tetapi pemimpinnya adalah Sayyidina Ibrahim. Kemudian juga mereka para nabi-nabi demikian, mereka adalah pemimpin. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim, beliau sampai mengatakan, nahnul muluk hagigatan la ghairana wallah la malika siwana yujadu. Kami adalah raja yang sebenarnya. Ini kami adalah pemimpin yang sebenarnya. Demi Allah, enggak ada pemimpin selain yang kayak begini. Pemimpin dalam takwa. Di mana roda keteraturan di muka bumi ini, alam tersebut, perubahannya di dunia ini, itu tergantung dari pribadi takwa daripada orang tersebut. Dengan kemuliaannya di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Abamatu. Karenanya ayo kita ambil khilafah tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh yang takwa kepada Allah Ta'ala lebih besar pengaruhnya. Dia bertakwa istiqamah tengah malam dalam tahajudnya, itu pengaruhnya terhadap dunia, membawa kebaikan kepada dunia, lebih hebat daripada yang duduk di kursi DPR. Demi Allah, orang yang duduk di atas sejadahnya menangis buat umat, membawa maslahat dan kebaikan bagi bangsa, 1000 kali lebih ampuh daripada orang yang 1000 tahun di kursi DPR. Orang yang hadir pengajian, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu pengaruhnya lebih hebat daripada apapun juga. Karenanya, kita duduk di sini, kita membangun bangsa. Kita duduk di sini, kita membangun negeri. Fir'aun, dia puluhan tahun mengatur, membina, membuat segala macam dia buat. Jalanan, keteraturan, semuanya dia buat. Akan tetapi satu, dia tidak takwa kepada Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Allah menamakan mufsidin, kaum mufsidin, termasuk daripada orang-orang yang membuat kerusakan. Apa yang dia rusak? Dia ngebangun, dia berbuat, dia mengatur, dia mentertibkan, tapi dianggap sebagai perusak. Nabi Musa, Nabi Harun, enggak nambal jalanan, enggak bikin bangunan, tapi mereka dianggap sebagai orang-orang yang memakmurkan dunia ini. Nah, karenanya jadilah kita orang-orang yang memakmurkan daripada negeri dan bangsa dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan istiqamah kita di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, dijadikan kita sebagai orang yang bertakwa, dijadikan kita sebagai orang yang beramal saleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan taqwa, dan dikumpulkan dalam kelompok orang-orang yang bertaqwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarughna min ba'di tafarughan ma'asuma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagian wa la mahruma. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan, a'inna ala siyam wal qiyam, wahfazna min al-athan birahmatika ya dzal jalal wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.